Lalu kata Nabi SAW, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal dan disuruh ucapkan, ucapkanlah. Kau tetap Muslim. Kau tetap Muslim. Karena kau sebenarnya menyebutkan itu bukan dari hatimu. Gitu kan? Dan turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan, illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman. Ya? Itu orang bisa murtad dari agama, kecuali orang yang memang mengucapkan sesuatu itu, ya, dia benci, bukan dari hatinya, tapi hanya lisannya. Dan hatinya penuh dengan keimanan. Termasuk juga orang yang masuk Islam dari golongan orang-orang miskin dan budak ini adalah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga. Ini ada kisah sendiri, di pundaknya beliau itu ada bekas lubang yang besar, itu karena disiksa juga oleh tuannya dia, gitu kan. Tapi beliau sabar dengan agama Islam ini. Kemudian yang terkenal muadzin Nabi SAW, Bilal bin Rabah, ya, ini juga masuk Islam. Kemudian Suhaib ar-Rumi, ya, ini semua kalangan orang miskin dan para budak. Kemudian Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu ingin mengiklankan Islam. Jadi waktu itu sudah mulai, jadi setiap orang masuk Islam disiksa oleh tuannya. Masih secara individual. Abu Bakar mau nantang itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin mengiklankan Islamnya. Maka beliau lalu datang di dekat Ka'bah dan membaca ayat Quran yang sudah beliau hafal. Melihat hal tersebut, yang terjadi adalah Quraisy pun lalu mengeroyoki sampai darahnya Abu Bakar menemui wajahnya. Tetap beliau baca Quran, dipukulin beliau tetap baca. Sampai selesai surah yang beliau hafal, baru beliau berhenti gitu. Tapi beliau dipukulin sambil membaca Al-Quran itu. Ini bentuk dakwah yang pertama sekali waktu itu, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Nabi yang mulia lain yang terkenal, juga merupakan sahabat Nabi, ya, yang kuat imannya dan menghafal beberapa surah Al-Quran. Tidak mau juga kalah dengan Abu Bakar gitu kan. Padahal Abdullah Mas'ud ini orangnya sangat kurus sekali. Orangnya sangat lemah secara fisik gitu. Kecil sekali badannya. Ya, sampai-sampai pernah terjadi jemaah sekalian waktu sudah hijrah ke Madinah gitu kan. Pernah Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas pohon kurma. Kemudian ada angin yang niup. Bajunya itu terangkat sehingga betisnya beliau kelihatan. Sangat kurus, kecil sekali gitu ya. Kayak hampir tidak ada dagingnya, ya. Ini memang disebutkan dalam riwayat begitu. Dan sahabat banyak yang menertawakan. Sahabat hanya jadi ketawa lihat itu kan. Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah kalian menertawakan kecil betisnya, ya, Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud ditimbangan pada hari kiamat jauh lebih berat daripada Gunung Uhud. Radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini pada saat di Mekah jemaah sekalian baru masuk Islam, beliau juga ingin mengiklankan Islamnya, maka beliau membaca surah Ar-Rahman depan Ka'bah. Lalu Quraisy mengeroyokinya, tapi anehnya dia tetap bertahan sampai selesai surah. Kalau orang kecil, orang kurus sekali gitu, lemah, tapi dia tidak peduli. Tetap dia baca Al-Quran untuk mengiklankan Islam. Siapa tahu dengan 2-3 ayat ada yang menyentuh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi SAW berkata, apa yang engkau lakukan, Ibnu Mas'ud? Untuk apa kamu nyusahin dirimu dipukul-pukul gitu? Kata Abdullah bin Mas'ud, bila anda kehendaki ya Rasulullah, besok pasti aku akan lakukan lagi. Kalau anda suruh, saya ngaji lagi depan Ka'bah. Gak apa-apa biar mereka pukulin gitu. Tapi ini menunjukkan juga bagaimana para sahabat alaihim yang sangat luar biasa. Mereka mendakwakan Islam tanpa takut untuk berdarah, untuk ditolak, untuk apa itu tidak masalah. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah juga mencaci maki Tuhan mereka. Sebenarnya sahabat ini bukan caci maki Tuhan mereka, ya. Sahabat ini cuma bilang, apa yang kalian sembah ini, patung dibuat sendiri gitu kan. Tapi tetap aja mereka ngerjain itu. Maka mereka anggap sahabat sedang mencaci maki. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utamanya Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Jadi orang-orang Quraisy ini masih ragu nyiksa Nabi, ganggu sahabat-sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, ya, orang-orang yang memang luar biasa gitu ya, apa namanya kedudukannya. Ya, mereka tahu bahwasanya yang mendukung ini adalah Abu Talib. Abu Talib adalah pendukung utamanya gitu. Maka mereka pun sepakat mendatangi Abu Talib dan berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda sangat mengganggu kami, sementara ia berada dalam naungan anda. Kami minta biarkan kami mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib lalu menjawab, tidak mungkin, dia adalah ponakanku sama dengan anakku. Siapa yang mengganggunya, maka berarti mengganggu aku. Tentu pada zaman itu kalau kepala suku sudah bicara seperti ini gak mungkin dibantah gitu. Karena kalau tetap dibantah maka akan perang antara suku dan besar-besaran. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan. Namun karena Nabi SAW tetap gencar berdakwah dan mereka menganggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Maka mereka kembali kepada Abu Talib yang kedua kali ini dan mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Kami sudah tidak sabar lagi, kata mereka. Melihat keadaan sudah memanas, maka Abu Talib pun mendatangi Nabi SAW seraya berkata begini. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mengeluhkan ulahmu ini dalam berdakwah ini. Abu Talib waktu itu tidak tahu, belum tahu gitu kan. Apa yang sedang disampaikan? Aku ingin solusi agar masalah ini tidak membesar. Jangan sampai jadi masalah besar di Mekah nanti. Nabi SAW berkata, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka meletakkan orang-orang Quraisy di tangan kananku matahari, diambil matahari dari langit, diatangkan dikasih aku. Bukan cuma dikasih harta, dikasih kerajaan, bukan. Matahari diambil, ditaruh di tangan kananku. Siapa yang lebih hebat daripada pegang matahari gitu kan? Dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan melakukannya. Artinya aku tetap akan berdakwah. Melihat tekad Nabi SAW, Abu Talib pun lalu berkata dengan beberapa keluarga-keluarga Nabi yang duduk di situ, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Karena mereka masih sembah berhala. Kan gitu. Karena melihat tekadnya Nabi, mereka bilang, demi Allah kami akan menolongmu walaupun kau caci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang kau inginkan. Jadi sukunya Nabi SAW ini cuma fanatisme saja. Baik, kita dukunglah. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW makin gencar berdakwah dimanapun dan kapanpun. Di musim haji, di waktu biasa, tokoh Quraisy atau orang miskinnya semua didakwain. Sekali lagi, orang-orang Quraisy waktu lihat makin tersebar Islam, tidak bisa sabar. Maka mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan mencoba merayu Abu Talib. Apa yang mereka lakukan? Karena Abu Talib ini membela Nabi, karena Nabi dianggap bukan cuma ponakan tapi anak kesayangannya. Abu Talib ini sangat sayang dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi, orang-orang Quraisy mengutus seorang anak muda yang waktu itu sebaya dengan Nabi. Anaknya bernama Amarah bin Walid. Ini anak terkenal sekali gagahnya, pintarnya, kebijaksanaannya. Oh, sempurna pokoknya. Anak ini sempurna, gitu kan. Lalu apa yang mereka katakan? Ambillah Amarah sebagai anak dan menggantikan posisi Muhammad. Dan serahkan Muhammad kepada kami. Udah ambil aja orang ini. Jadikan anakmu, kami sudah nobatkan, silahkan. Tapi Muhammad kasih kami, kami akan adili. Apa kata Abu Talib? Kalian sungguh aneh. Kalian memberikan anak kalian padaku untuk diasuh. Gitu kan? Dan kalian ingin meminta anakku untuk kalian sembelih. Gitu kan? Lalu Abu Talib menolak dengan keras. Karena dengan Abu Talib jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi. Maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat untuk melakukan dua hal. Ini masyhur sekali dalam sejarah ya. Yang pertama adalah mengajak Nabi SAW secara langsung untuk berdebat. Dan itu dengan cara mengutus seseorang yang paling pintar di antara mereka. Paling pintar syair, paling mengetahui keadaan dunia waktu itu, suku-suku. Pokoknya orang yang paling bijaksana. Yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang masyhur, Al-Walid ibn Mughirah berkata, waktu dia mendatangi Nabi SAW, wahai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang kamu dakwahkan ini? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami karena sembah berhala, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena engkau sakit, engkau kena sihir, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib terbaik untukmu. Bila karena engkau ingin menjadi kaya, ini tawaran yang kedua, kalau tadi karena kamu sihir sakit kami obatin. Kalau kamu ingin kaya, maka kami akan kumpulkan semampu kami harta untukmu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Bila karena engkau ingin kemuliaan, maka kami semua akan menyanjungmu. Gak perlu khawatir karena kamu tokoh kami, tokoh masyarakat. Bila karena engkau ingin menjadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja kami. Bila karena wanita, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik sesuai pilihanmu. Setelah semua yang Al-Walid ucapkan tadi, dan Nabi SAW diam aja, enggak nyaut, sewaktu itu Walid selesai, udah selesai, Nabi SAW bilang, Nabi berkata, apakah engkau sudah selesai, wahai Walid? Walid bilang, iya. Enggak ada lagi yang mau disampaikan. Walid memang nunggu, apa jawabannya nih? Lalu Nabi SAW berkata, sekarang coba dengarkan dari aku baik-baik. Nabi lalu membacakan surah Al-Fussilat. Ya. Al-Fussilat ini urutan 41 dalam Al-Quran, ayatnya panjang ya. Ayat 1 sampai ayat 54. Ya. Nabi SAW baca, jadi Nabi ini enggak dialog sama Al-Walid. Enggak jawab begitu saja. Memang saya bukan mau ini, bukan enggak. Nabi cuma bacain ayat. Tapi Nabi titip pesan, dengarin baik-baik nih ayat Quran. Apa yang dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainina wa bainakum hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Sampai ayat 13 ini, waktu Nabi SAW baca, kebetulan waktu itu jemaah sekalian, Al-Walid ini belum pernah tahu apa yang Nabi dakwain, dan cuma dengar simpang siur. Dan juga selama ini orang cuma baca, oh Muhammad itu selalu bacain ayat-ayat Quran dari Allah. Dia enggak pernah dengar, baru kali ini dia dengar gitu. Apa yang Nabi katakan, kita terjemahin dulu 13 ayat ini ya. Pertama Hamim. Hamim ini berarti potongan huruf-huruf Al-Qur'an di awal surah yang Allah lebih tahu artinya atau nama surah itu, ya. Ayat kedua, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi, ini yang saya bacain kamu sekarang Walid, kitab yang turun dari Tuhan. Siapa itu? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab agar kalian mengetahui dalam bahasa kalian turun nih. Maksudnya kalian faham itu. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Berita gembira bagi orang yang beriman, ancaman peringatan bagi orang yang menolak. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Kenapa kalian tidak mau dengar dulu ayat ini? Dengar dulu apa yang saya sampaikan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya. Apa yang kamu seru kepadanya? Jadi kami tidak mau dengar, tidak perlu tahu ayat itu apa isinya. Dan telinga kami ada sumbatannya. Dan antara kami dan engkau wahai Muhammad ada dinding pemisah. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pun akan bekerja. Jadi berbuatlah semaumu, kami juga akan berbuat. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yang diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa Allah. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya, kalau orang kafir, maka ini berarti akan sulit bagi mereka untuk beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakin Allah, ngikutin apa yang Allah perintahin, itu amal saleh. Mereka mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Katakanlah Muhammad sekali lagi kepada mereka, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Ya. Jadi Allah SWT menciptakan ini dalam 6 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tadi kan 2 masa penciptaan bumi, kemudian 4 masa ini penentuan apa yang ada di dalamnya. Yang ke-11 adalah, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Ya. Jadi ini semua cerita tentang prosesi, ya, prosesi langit dan bumi ini. Dan dia Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, pada langit dan bumi. Waktu itu berarti bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diciptakanlah 7 lapis langit tadi. Lalu Allah berkata kepada keduanya, ke langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan perintahku, dengan suka atau dengan terpaksa. Lalu keduanya menjawab, langit dan bumi berkata kepada Allah, kami datang dengan suka hati, kami tunduk dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikannya 7 langit. Jadi pada saat itu Allah baru menjadikan 7 lapis langit. Dalam 2 masa pula. Ya, jadi dalam di sini juga sama dengan bumi yang memiliki 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Lalu Allah memerintahkan setiap langit ada penghuninya, ada tugas-tugas di situ. Dan kami hiasi langit yang dekat. Ya, ini sekarang langit yang di atas kepala kita. Langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang seperti kita lihat sekarang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, maksudnya tidak tabrakan, tetap posisinya gitu kan, fungsinya masing-masing ada. Demikianlah ketentuan Tuhan yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, ini ayat terakhir 13 tadi, yang langsung berhenti Nabi waktu itu karena diberhentikan oleh Al-Walid. Dia mengatakan, jika mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan tidak mau mengimani kamu risalah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku Allah telah memperingatkan kalian dengan petir, petir itu yang telah menimpa kaum Ad dan Samud. Kebetulan kisah kaum Ad dan Samud ini adalah kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, kaum Ad dan Samud ini kaum yang memang Allah siksa dengan petir. Mereka tahu kisahnya bahwasanya Allah pernah turun petir dari langit dan menghancurkan 2 suku ini. Saat tiba di ayat ke-13 ini, Al-Walid ketakutan mendengar ayat 13 tadi. Karena mereka tahu kisahnya kaum Ad dan Samud gitu kan. Ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat dan berkata, aku memohon kepadamu, hai Muhammad atas nama Allah, gitu kan, janganlah engkau putus hubungan kerabatmu. Ya, jadi maksudnya, kalau kau ucapkan ini dan benar Allah turunin, kerabatmu semua akan mati. Berarti mereka yakin ada Allah, gitu kan. Sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka takut dengan Allah, tapi mereka masalahnya masih berbuat kemusyrikan. Perhatikan ya jemaat sekalian, ada bedanya. Allah Tuhan kita, yang tidak meyakini Allah sama sekali itu namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, kayak sembah berhala, pakai jimat, sembah pohon, itu berarti syirik. Dua-duanya gak boleh. Tidak meyakini kafir, meyakini tapi masih melibatkan Allah dengan makhluknya, dalam hak-haknya Allah, itu dalam ibadah, maka berarti dia musyrik. Orang-orang kafir Mekah ini musyrik. Mereka yakin ada Allah, yang ciptakan langit Allah, bumi Allah, mereka tahu itu. Tapi mereka masih nyembah berhala. Ya seperti banyak orang diantara kita sekarang, sholat iya, tapi masih pergi kuburan minta-minta. Sama persis perilakunya orang kafir Quraisy Mekah. Gak ada bedanya. Karena mereka yakin ada Allah. Cuma mereka masih melibatkan ibadahnya dengan makhluk gitu. Maka pada saat itu karena ketakutan dia mengatakan, unsyiduka ya Muhammad billah ya, warrahim. Jadi saya minta kepada Muhammad, takutlah kepada Allah. Berhenti ini tuh, ditutup oleh Nabi. Dan hati-hati dengan kerabatmu sampai 3 kali. Lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan surah sampai habis. Sampai ayat 54. Ini tentu kita tidak akan baca. Karena memang yang jadi saksi bahasan cuma sampai 13 ayat tadi. Itu kan sisanya itu dibacain dan Al-Walid pun dengar. Setelah selesai dibaca, yang anehnya jemaah sekalian. Ya, kata Nabi SAW, wahai Walid, ini yang saya miliki. Ini jawaban saya nih. Saya enggak punya yang lain. Nabi enggak ucapin kalimat pun, cuma bacain surah Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak dialog tapi bacaan Al-Quran, maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid tidak bisa membuka dialog. Dan ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan, dan ia benar-benar tersentuh dengan ayat-ayat tadi. Lalu ia berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke Darun Nadwa, tempat orang-orang Quraisy kumpul. Lalu orang-orang Quraisy yang mengutusnya berpikir, ada apa nih dengan Muhammad? Kita sudah penasaran mau dengar bagaimana dialognya dengan Walid. Walid orang yang paling pintar. Tiba-tiba saja, ya, pada saat orang-orang Quraisy mengutus Walid, mukanya dalam kondisi marah menuju ke Nabi SAW. Karena mau tahu informasi gitu kan. Waktu pulang, tiba-tiba saja mukanya Walid kelihatan seperti orang yang sedang terkagum-kagum. Lalu, waktu di Darun Nadwa orang-orang Quraisy tanya, demi Allah, sesungguhnya, hai Walid, engkau telah kembali dengan raut wajah, bukan seperti wajahmu waktu kamu pergi tadi. Waktu pergi tadi kamu marah. Sekarang kamu pulang, ya, dalam kondisi senyum-senyum. Orang kagum-kagum, ada apa denganmu? Al-Walid mengatakan apa? Dengarkan kalimat yang luar biasa ibu-ibu sekalian. Ini pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan, ini orang paling pintarnya Quraisy. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, semua perkataannya Muhammad itu sangat indah, juga sangat jelas. Perkataannya sangat tinggi. Sungguh ya, perkataan yang terbaik yang dia ucapkan itu sudah ada buahnya, ada hasilnya. Artinya ini biasa digunakan oleh para penyair ya. Perkataan yang tertingginya itu berbuah. Artinya apa yang dia inginkan sudah sampai targetnya. Dan perkataannya yang paling sederhana telah mencukupi. Artinya sudah menjawab saya. Dan pastilah perkataannya ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW dikaruniai Al-Quran karena kaumnya pada saat itu menjunjung tinggi sastra. Dan Al-Quran datang dalam menantang sastra itu. Dan kita sudah tahu semua nabi-nabi itu jemaah sekalian diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Kalau Nabi Musa dulu senang dengan sihir, ya, kaumnya Fir'aun, maka diutuslah seperti sihir itu tapi mukjizat. Ya, tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa dikeluarkan jadi cahaya dan seterusnya gitu kan. Nabi Isa kedokteran, Allah tantang mereka dengan Isa datang tanpa ayah gitu kan. Bisa lahir, bisa hamil Maryam dengan tanpa suami, tanpa berhubungan biologis yang manusia tahu selama ini dalam ilmu kedokteran. Nabi SAW itu sastra yang terkenal. Jadi bisa saja mereka menyusun sastra-sastra itu sangat indah, sangat bagus gitu. Quran datang, seperti misalnya penggunaan wasyamsi waduhaha, kan gitu, akhirnya pakai ha semua ya, wal qamari idza talaha, itu luar biasa dan banyak ayat Al-Quran begitu. Itu sebenarnya komponen susunan puisi-puisi atau syair-syair gitu kan. Tapi Al-Quran bukan syair, cuman menyerupai itu dan mengalahkan syair karena isinya maknanya sangat besar, berbicara tentang langit bumi. Syair-syair cuma mengatakan, kebanyakan penyair Arab itu cuma memuji apa yang ada di sekitarnya, seperti misalnya wanita, kemudian rumahnya yang bagus, apa jenis pekerjaannya, cuman itu saja dan itu sudah dianggap sangat tinggi. Nabi SAW waktu itu, mohon maaf, melihat keadaan Walid berubah oleh orang-orang Quraisy, serentak orang-orang Quraisy yang berada di Danau Nadwa berkata, wahai Abul Walid, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kau sendiri sudah beriman pada Muhammad. Walid mengatakan, tidak, tapi demi Allah aku belum pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengarkan, orang-orang Quraisy selalu berkata begini. Lalu mereka berkata kepada Walid, mungkin itu syair-syair saja yang dia sampaikan. Kata Walid, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian lebih tahu dari aku dari syair-syair. Aku orang paling pintar syair. Dan ya, beliau orang ini mengatakan, dan aku ya tahu yang Muhammad sampaikan bukan syair. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu mungkin Muhammad itu seorang peramal dan penyamun. Makanya kata-katanya bagus gitu. Walid mengatakan, aku juga adalah orang yang paling pintar dan paling tahu peramal dan penyamun dari kalian semua. Dan kalian tahu itu. Saya tahu. Dan tidak ada sedikit pun dari sifat peramal dan penyamun di diri Muhammad. Kan biasa penyamar itu taruh menyan-menyan. Kan ngomongnya mengkhayal, penampilannya menakutkan. Ini enggak. Enggak ada ciri-cirinya itu. Dan kata-katanya sama sekali tidak ucapkan dari dia gitu. Lalu orang Quraisy bilang lagi yang ketiga, mereka berkata, kalau begitu berarti Muhammad itu orang kerasukan jin. Ya. Makanya dia bisa ngomong, gitu kan, bagus. Walid mengatakan, Walid ini jawab sendiri ya. Dia bilang, aku lebih tahu semua ciri-ciri orang yang kemasukan setan atau orang gila dan tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Mereka bilang lagi, kalau begitu berarti penyihir. Al-Walid bilang, aku sangat tahu dan kenal penyihir-penyihir serta perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Gitu kan. Mereka lalu berkata, engkau telah membuat kami bingung, wahai Walid. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Lalu Walid memberikan saran. Ini sarannya Walid ya. Orang yang terpintal di antara mereka berkata, yang pertama, kalian mengikutinya karena ucapannya benar. Gini. Mereka menjawab, tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid bilang, kalau begitu saya tawarkan yang kedua. Apa yang kedua? Biarkan dia berdakwah kepada siapapun. Bila dia benar dan banyak diikuti manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian juga akan terkenal dan termuliakan karena dia dari suku kalian. Jadi biarin aja. Kalau dia terkenal, maka kalian juga akan harum namanya. Bila dia dibunuh oleh orang-orang yang sedang didakwai, maka itu salah satu tujuan kalian. Kalian akan membunuhnya kan? Gak usah repot-repot, biarin aja dia dakwah. Nanti kalau dia dibunuh oleh orang, maka kalian juga itu tujuannya. Kalau dia namanya harum, kalian juga harum. Ini bijaksana sebenarnya ya. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak setuju semuanya. Tidak mau orang-orang Quraisy. Ini karena kekerasan hati ya. Al-Walid lalu bingung atas kaumnya. Ini karena fanatisme keturunan. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak kata ulama, orang jauh dari agama karena fanatisme buta. Itu penyakit paling bahaya. Oh enggak, suku saya mengatakan begini, oh tradisi kami begini. Nah itu, jadi jauh dari agama gara-gara itu. Ini contohnya kisah dari Walid. Walid ini sudah dengar ayat Al-Quran, dia sudah tersentuh, mau beriman. Dia sudah dakwai kaumnya nih. Bayangin kalau berhasil dia pertahankan, maka akan luar biasa. Tapi karena fanatisme suku, dia mulai berpikir setan goda dia. Oh kalau nanti misalnya saya tetap bertahan, terus suku saya marah dengan saya, akhirnya saya terkucil, apa segala. Lalu dia bilang begini, Al-Walid bingung atas kaumnya. Lalu ia berkata, kalau kalian juga tidak mau, maka katakanlah ia penyihir. Karena itu paling dekat dengan keadaannya. Karena dengan dakwanya ia dapat memisahkan antara suami istri, orang tua dengan anak, dan lain-lain. Ya. Kata para ahli sejarah, subhanallah, hampir saja Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy. Dan mereka sudah terpojok waktu itu. Sudah tidak ada lagi jawabannya. Ya. Tapi akhirnya Walid pun menyetujui untuk menyebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang penyihir. Dan setelah itu dia kembali mencaci maki Nabi. Si Walidnya ini. Bukan masuk Islam, ya. Ibaratnya kalau kita sekarang ini rasionalnya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pengajian, sudah dengar ayat dengan hadis, tersentuh nih. Begitu keluar kumpul lagi sama teman-temannya, ah enggak deh. Ya, enggak usah. Nah, alhamdulillah kalau ada sentuhan ya. Ya. Jadi begitu kurang lebih gambarannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan khusus ya, turun ayat tentang si Al-Walid tadi ini. Si Walid tadi ini, karena dia akhirnya menolak dakwah dan akhirnya diikut-ikutan dengan kaumnya juga bilang penyihir, ya akhirnya Allah turunkan khusus dia itu dari ayat 11 sampai ayat 30. Ya ini kurang lebih ya, ayatnya cukup banyak. Ya. Ini surah Al-Muddathir urutan 74. Tentu ini kelihatannya banyak ayat 11 sampai 30 karena ayatnya pendek-pendek ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzarni wa man khalaqtu wahida. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ أَزِيدْ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِكُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Terjemahannya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakannya sendiri. Maksudnya di sini Allah akhirnya mau mengambil alih Al-Walid tadi. Karena sebenarnya tadi waktu dia datang dialog dengan Nabi SAW yang telah membuat dia tersentuh Allah SWT agar dia bisa berdakwah di kaumnya sebenarnya. Dan itu kebebasan, orang bisa memilih. Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua orang diantara kita tidak akan pernah dipaksa oleh Allah. Tidak ada paksaan untuk beribadah, enggak ada paksaan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, tinggal diberi kebebasan untuk memilih. Dan ini kemahadilan Allah. Al-Walid tadi, kalau Allah mau, Allah bisa paksain dia. Tapi tidak, Allah berikan kebebasan. Nanti dia tentukan sendiri dan dia akhirnya tentukan tidak mau beriman. Itu penentuan dia sendiri. Karena dia tidak mau beriman, Allah turunkan ini. Allah mengatakan, biarkanlah aku yang akan bertindak, hai Muhammad, kepada orang yang telah aku ciptakannya sendiri. Maksudnya si Walid tadi. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Karena Walid ini punya harta yang banyak. Allah yang kasih, gitu kan. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kata para ahli tafsir, Al-Walid ini punya anak di atas 10 orang. Laki-laki semua, itu kalau dia jalan diikutin oleh anak laki-lakinya semua. Jadi seperti sebuah kekuatan gitu ya yang dipamerkan. Jadi dia dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki juga kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi Walid sempat mengatakan ya, mau minta ditambahin, minta kepada Allah. Tapi dia masih syirik, masih nyembah berhala. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sungguhnya dia telah menentang ayat-ayatku, Al-Quran. Aku akan membebani, yang membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Maksudnya aku akan susahkan hidupnya. Sesungguhnya dia telah memikirkan, waktu sampai ayat tadi, dia mulai berpikir gitu kan. Dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Dia mau ambil keputusan tadi, mulai mendakwai kaum Quraisy. Maka celakalah dia. Bagaimana dia membatalkan, bagaimana dia menetapkan, bagaimana tiba-tiba dia beralih. Tadi sudah tersentuh, tiba-tiba dia beralih. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia mengambil keputusan untuk batalin beriman. Kemudian dia mulai berpikir sesudah dia ya bermasam wajah dan merengut. Maksudnya setelah dia tadinya datang dalam kondisi marah, ya tiba-tiba dia berubah. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkan dia, kata Allah tentang Al-Walid, ke dalam api neraka Saqar. Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? Saqar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Artinya akan membakar semua dari kulit, urat, sampai tulang-tulangnya hangus. Gitu kan? Lalu dikatakan neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya neraka itu ada 19 malaikat yang jaga. Lalu jemaah sekalian, karena langkah berdialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhasil, tadi dialog Al-Walid tidak berhasil dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sepakat dengan langkah kedua, dan ini penutupan bahasan kita dalam langkah kedua ini. Kami akan membunuhnya juga menyusahkannya. Orang-orang Quraisy bilang, kami akan membunuhnya dan menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat itu orang-orang Quraisy semua sepakat memulai dengan mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali bertemu Nabi di depan Ka'bah waktu Nabi lagi tawaf, setiap hari mereka selalu mencaci maki Nabi dengan beragam macam cacian. Tetapi Nabi SAW bersabar. Sampai tiba suatu hari sudah tidak tahan lagi Nabi dicaci maki. Dicaci maki tentang keturunannya, dicaci maki tentang keluarganya, pokoknya caci maki saja. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian semua terbunuh. Nabi ini orangnya enggak pernah banyak ngomong gitu, ya, kecuali hal-hal yang baik. Satu kali Nabi langsung mengancam mereka, wahai Quraisy, karena kalian caci maki seperti ini, caci maki Allah, caci maki Al-Quran, caci maki Nabi SAW, keluarganya Nabi, maka saya akan memerangi kalian sampai saya akan membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata yang tegas dan keras dari mulut Nabi SAW, anehnya tiba-tiba saja orang-orang Quraisy tadi yang mencaci maki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, maafkanlah kami, kami tidak bermaksud sampai masalah ini terjadi gitu. Setelah Nabi SAW meninggalkan mereka, ya, kemudian mereka kembali duduk di danau dua, lalu mereka saling menghardik satu sama yang lain gitu. Bukankah tadi kita sudah sepakat memang untuk caci maki dia sampai ia melawan lalu kita bunuh? Karena kalau tiba-tiba dibunuh nanti Abu Talib bisa bela gitu kan. Tapi kalau kita caci maki dia terpancing emosi lalu kita terjadi perkelahian dengan dia, dia terbunuh, maka itu enggak masalah. Mengapa dengan satu kalimat saja kalau dari mulutnya kalian semua malah minta maaf dengan dia, gitu kan? Jadi orang Quraisy sendiri bingung. Maka keesokan harinya ketika melihat Nabi SAW sedang tawaf, mereka semua langsung mengoroyoki Nabi SAW sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami dengan peperangan kemarin? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi SAW pun terpojok. Melihat keadaan tersebut, anak Nabi SAW yang masyhur Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau pada saat itu lewat dan lihat ayahnya dikeroyoki, langsung beliau coba membela. Ya. Tapi tidak bisa. Lalu ia segera menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyampaikan apa yang terjadi. Maka Abu Bakar bersegera datang dan membantu Nabi SAW sampai ia berhasil menolong Nabi lepas dari mereka. Lalu Abu Bakar berteriak dengan suara keras, apakah kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Apa alasannya? Dia cuma mengatakan Tuhanku Allah. Kalian juga mengatakan Tuhan kalian Allah. Cuma dilarang tidak boleh sembah berhala. Selesai. Apa masalahnya gitu? Kenapa kalian harus bunuh? Itu termasuk ya, ini termasuk salah satu yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalam dakwah tentu banyak hal ya, banyak hal nanti akan kita pelajari juga, cukup banyak hal-hal nanti yang terlewatkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang Quraisy yang merupakan tantangan dakwah. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Waktunya memang sampai cuma sampai setengah 10 ya. Setengah 10 ya.

di Al-Azhar di Bekasi Barat sini juga ya, itu memang berjalan terus. Sekarang lagi bab sholat, karena kita bahas rukun Islam, nanti akan masuk dalam rukun iman. Kita akan bahas rukun iman itu tentang iman kepada hari kiamat, di antaranya tentang surga dan neraka. Itu akan panjang lebar nanti terincikan insya Allah, bagaimana dialog di antara mereka, bagaimana keadaan mereka. Termasuk nanti kita kalau masuk surga, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mereview hidup Anda di dunia. Bisa kita lihat tuh. Ya misalnya, ya Allah, saya mau kembali ingat waktu saya baru lahir. Kita lihat tuh waktu baru lahir, kemudian kegiatan kita setiap hari, apa yang kita lakukan, sampai terakhir filmnya habis gitu. Ya, bagaimana waktu sakaratul maut datang menjemput Anda, Anda akan tahu itu. Ketemu sama teman-teman, satu sama yang lain saling mengunjungi, itu semua akan terjadi. Ya, akan terjadi sesuatu. Itu sudah ada semua penjelasannya dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu, Pak ya. Maaf di belakang sebentar, Pak. Lebih dulu tadi. Lebih dulu sebentar ya. Iya. Jadi pertanyaan tentang kapan ditentukannya batas-batas wilayah haram di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan sejauh mana batasan orang kafir di situ? Kurang lebih begitu, Pak ya. Baik. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu kata-kata haram. Kata-kata haram. Ha ra mim. Dibaca langsung ya. Bagaimana bacanya? Haram. Jangan Anda bilang haram. Karena kalau ditambah alif, ha ra alif mim, berarti dilarang. Haram hukumnya, itu kan haram. Kalau ini wilayah haram. Bedanya hanya hilang alifnya saja, kalau haram artinya dimuliakan. Dan kalau haram, dilarang. Jadi jangan Anda bilang, saya baru pulang dari masjid haram, gitu kan. Itu salah. Kan gitu. Mesti saya pulang dari masjid haram. Haram memang begitu bahasanya. Nah, haram ini, wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan. Wilayah yang dimuliakan. Pertanyaannya tadi, kapan ditentukan? Itu ditentukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun sebelumnya sudah ada pengharaman, sudah ada pemuliaan tempat tersebut dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada pemuliaan tempat. Tapi waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sekitar Mekah saja. Jadi hanya sekitar Mekah itu masuk wilayah haram. Nanti di zaman Nabi SAW baru disempurnakan, termasuk Madinah. Termasuk Madinah. Makanya waktu dalam hadis Bukhari dikatakan, waktu Nabi SAW haji wada, beliau mengatakan, sesungguhnya tempat kalian ini haram. Dimuliakan. Wilayah tempat haji di Mekah itu diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu. Jadi semua ini wilayah sudah dimasukkan dalam wilayah haram. Jadi Nabi tentukan pada saat itu. Lalu banyak riwayat juga menyebutkan Nabi SAW menyebutkan lokasinya. Wilayah haram itu dari sini ke sini, disebutkan lembah-lembahnya. Makanya sekarang kerajaan Saudi dari hadis-hadis ini itu menentukan patok-patoknya kan, di mana saja wilayah haram itu. Kalau Anda dari Jeddah masuk ke Mekah, ditulis tuh wilayah haram, masuk haram, gitu kan? Keluar dari haram kalau lewatin itu. Nah, itu wilayah haram namanya. Termasuk kalau Tan'im. Tahu kan masjid Tan'im ya? Tempatnya orang biasa niat umroh. Kenapa boleh orang ke sana? Kenapa pernah atau ada pendapat ulama mengatakan boleh niat dari situ? Karena dia keluar dari haram. Jadi keluar sedikit dari perbatasan itu, masjid Tan'im itu berada di luar haram, pas di batasnya. Maka boleh orang dianggap sudah keluar Mekah. Udah tinggal niat, balik lagi masuk ke Mekah gitu kan istilahnya. Berarti dia sudah bisa lakukan. Itu wilayah haram. Sama dengan Madinah. Madinah juga Nabi SAW tentukan waktu itu. Sesungguhnya Madinah ini wilayah haram. Dari lembah ini ke lembah ini disebutkan Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu kurang lebih sekitar 7 km dari Madinah. Dari Masjid Nabawi. Tepatnya dulu di depan kampus kami di Madinah, sampai hari ini ada sebuah lembah namanya Wadi Aqiq. Itu kalau hujan, banjir, sering banjir di situ. Itu batas wilayah haram. Itu Nabi SAW sudah tentukan, itu adalah wilayah haram. Jadi Nabi tentukan di zaman beliau, haram dari sini ke sini. Kerajaan Saudi jadikan sekarang patokan untuk dipasang pelang-pelang gitu. Jadi penentuan itu di zaman Nabi SAW. Khusus wilayah haram, itu yang tidak boleh kalau ada orang kafir tinggal. Tinggal ya, kalau orang itu lewat lain, bisa. Karena di zaman Nabi SAW itu ada orang Yahudi, kan gitu. Kemudian juga pernah Nabi SAW didatangin oleh orang-orang yang datang dari luar. Di zaman Umar radhiyallahu anhu itu pernah Umar menawan banyak sekali ya pemuka-pemuka dari kerajaan Persia, orang kafir, tapi dibawa ke Madinah. Bahkan Umar bertemu dengan Umar dalam masjid. Dalam masjid Nabawi ketemunya, gitu kan? Tapi mereka bukan tinggal, memang mereka datang lewat atau memang yang mau dihukum, seperti kasus ya jenderal-jenderalnya Persia yang ditangkap oleh Umar radhiyallahu anhu, memang mau dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu akan ada bahasan sendiri di zaman beliau. Jadi yang tidak boleh itu sebenarnya larangan-larangannya adalah orang kafir tinggal, bukan tidak boleh masuk. Makanya kemarin termasuk salah satu, kalau tidak salah, ada salah satu insinyurnya Masjid Nabawi itu orang non-muslim, salah satunya ya. Itu kan cukup banyak arsitek yang dipakai. Satunya itu adalah, kalau saya tidak salah, itu dari Jerman, itu dari Perancis, itu memang orang non-muslim gitu. Tapi memang dia tidak tinggal. Dia tinggal, kalau tinggalnya, nginapnya di luar wilayah haram. Nanti dia kalau perlu, dia masuk ke situ. Tapi kalau tinggal gak boleh memang, dia tidak boleh. Kalau lewat itu masih boleh. Kalau lewat masih boleh. Kemudian wilayah haram ini juga dimuliakan, kata Nabi SAW itu tidak boleh dicabut pohonnya. Tidak boleh dibunuh hewannya, gitu kan. Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Siapapun yang berbuat dosa maka berlipat dibandingkan dengan wilayah lainnya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Wilayah haram itu beda. Kalau orang buat dosa di situ, dosanya lebih besar daripada tempat lain. Ya, sama halnya kalau anda ibadah seperti sholat di haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat lain, gitu kan? Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini karena besarnya fadilah di wilayah haram itu kalau kita beribadah. Sama halnya kalau bermaksiat ya. Juga begitu. Makanya pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kita menilai keadilannya Allah pada saat orang sholat di Mekah 100.000. 100.000 sholat itu, ibu-ibu sekalian dan bapak rahimakumullah, itu mungkin sama dengan 80 tahun orang sholat, satu kali sholat. 100.000 sholat itu bukan hal yang ringan, gitu kan. Baik, orang di Mekah kalau setiap hari sholat di haram 5 waktu sholat, sementara kita di Indonesia, gitu kan, itu bagaimana mempertemukan pahalanya? Pasti kita ketinggalan. Nah, maka saya jawab begini. Memang benar, itu fadilah dari Allah. Itu Allah berikan kesempatan, peluang bagi siapapun. Makanya kalau anda punya kesempatan, anda berangkat umroh. Kan? Nggak masalah, umroh satu tahun berapa kali itu nggak masalah. Dan haji, kalau bisa setiap tahun, ya setiap tahun. Kalau nggak bisa, kayak sekarang ada peraturan, ya udah ikutin aja. Tapi minimal jangan haramkan diri kita dari ya, dari masalah hadir di situ, gitu kan. Jangan kita sampai kehilangan pahala itu. Dan juga Allah Maha Adil. Dari sisi lain, itu adalah orang yang berbuat dosa di wilayah haram juga dosanya berlipat ganda lebih berat daripada orang di wilayah haram, di luar wilayah haram. Beda orang yang zina di sini dengan zina di Mekah sama Madinah. Beda dosanya, berat sekali di sana, gitu kan. Itu wilayah haram. Sampai kata Nabi SAW, tiga orang yang azabnya sangat pedih pada hari kiamat, Allah tidak akan memaafkan mereka, ya, dan Allah SWT ya, akan murka atau tidak melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama itu adalah perusak di wilayah haram. Adalah orang yang memang membuat kerusakan, berbuat maksiat di wilayah haram, itu dosanya luar biasa. Sangat pedih siksanya hari kiamat. Allah tidak akan maafkan kalau timbangan amalnya lebih berat dosanya, gitu kan. Dan juga Allah tidak akan melihat mereka pada, Allah SWT tidak akan memaafkan, Allah tidak melihat, dan azabnya sangat pedih. Tiga ancaman itu. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Masih ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, di Barat, Al-Quran itu membebaskan budak berpuasa 3 hari. Tadi saya tahu, Ustaz, bukan puasa 3 hari. 2 bulan. Baik. Jadi tadi Ustadz mengatakan kafarah, yaitu membebaskan budak puasa 2 bulan turut-turut atau 60, memberikan 60 orang miskin.